Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara talabah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dari Mustalahul Hadis karya Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddits Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan terkait dengan At-Tadlisu, dan yang kemarin pun telah kita nukilkan definisi tadlis lughatan wa istilahan. Dan dari tugas yang sudah antum kumpulkan, syakarallahu lakum, sudah cukup. Dan ana tergambar, walhamdulillah, dari apa yang antum terjemahkan dari kalimat kitmanu aibis sil'ati anil mushtari. Ketika ada seorang penjual yang menyembunyikan kekurangan dari barang dagangannya dari calon pembeli. Ahsantum barakallahu fikum. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan wa yang qasimu ila qismaini. Tadlis ini terbagi menjadi dua. Tadlisul isnadi wa tadlisul syuyukhi. Yang pertama adalah tadlisul isnad, dan yang kedua adalah tadlis asyuyukh. Kemudian beliau melanjutkan, fatadlisul isnadi an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi bilafdhin yuhamu annahu sami'ahu aw ra'ahu mithl qala aw fa'ala aw an fulanin aw anna fulanan qala aw fa'ala wa nahwu dzalik. Ini terkait pembahasan dari qismul awal min at-tadlis. Ala wa huwa tadlisul isnad. Apa itu tadlisul isnad? Ayyarwi amman laqiyahu. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yang setelah ini biidznillah akan kita nukilkan ta'rif yang disampaikan oleh a'immatul muhaddithun. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bazzar wal-Imam Abu'l-Hasan Ibn Al-Qattan alaihima rahmatullah. Kata Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, ayyarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi. Ketika ada seorang perawi yang meriwayatkan dari orang lain yang telah dia temui, amman laqiyahu, jadi memang dia pernah menemui perawi tersebut, syekhnya. Pernah ada majlis tahdits. Pernah dia menukilkan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari syekh tersebut. Laqiyahu, dia telah bertemu. Jadi kalau kita ambil sebuah ibarah bahwasanya si fulan bertemu dengan si Allan, telah bertemu. Nah, Iskalnya apa? Riwayat yang dibawa oleh si fulan dari si Alan adalah ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi. Ini iskalnya. Ketika si fulan meriwayatkan sebuah hadis ataukah sebuah riwayat yang lam yasma'hu min qawlihi, belum pernah didengar dari si Alan. Memang keduanya bertemu, akan tetapi ada beberapa hadis yang ternyata si fulan tidak mendengar langsung dari si Alan. Atau mungkin meriwayatkan sebuah perbuatan aw yarahu min fi'lihi, belum dia pernah lihat dari perbuatan Alan tersebut, dari perbuatan syekhnya tersebut. Mungkin dia dapat kabar dari teman satu majelisnya, oh kemarin ketika kamu tidak hadir, syekh kita meriwayatkan hadis ini dan ini. Syekh kita melakukan hal yang demikian, demikian dan demikian, kada kada wa kada. Maka karena si fulan ini sudah bermajelis dengan si Alan, syekhnya tadi, maka hadis yang dia dapatkan, hadis yang dia riwayatkan, hakikatnya dari teman duduknya, dari teman satu majelisnya, itu teman satu majelisnya digugurkan. Dia langsung menukilkan bahwa hadis ini seakan-akan langsung saya dengar dari si Alan atau dari Syekh Alan tersebut. Bagaimana caranya agar tidak terlihat bahwa dia telah melakukan sebuah kedustaan? Karena hakikatnya kan ini dusta. Agar tidak terlihat sebagai sebuah kedustaan, dia tidak mengatakan sami'tu Alanan yaqul. Dia tidak akan mengatakan demikian, karena kalau mengatakan sami'tu berarti dia telah berdusta. Aku mendengar langsung dari Syekh Alan mengatakan hadis demikian, demikian dan demikian. Aku melihat Syekhku si Alan melakukan fa'ala kadza kadza wa kadza. Ini ada unsur kadzib. Karena dia dapatkan dari teman duduknya. Maka agar tidak nampak unsur kadzibnya, bilafdzin dia riwayatkan hadis atau perbuatan tersebut dengan sebuah lafaz yuhamu annahu sami'ahu aw ra'ahu. Aw ra'ahu. Dia meriwayatkan hadis tersebut dengan sebuah lafaz yang orang mungkin mengira yuham bahwa si fulan langsung mendengar dari si Alan, si fulan langsung melihat apa yang dilakukan oleh si Alan. Apa contoh lafaz tersebut? Qala. Benar, enggak ada unsur dustanya. Qala Alan. Naam, Alan mengatakan. Tapi kan iskalnya apakah si fulan mendengar ataukah tidak? Ini yang dibahas oleh para muhadditsun. Tapi para mudallisin ini memiliki cara seperti ini. Mengatakan qala au fa'ala au an fulan au anna fulanan qal au fa'ala fulan wa nahwu dzalik. Semuanya enggak ada kedustaan sedikit pun. Fulan mengatakan demikian atau didapati dari fulan mengatakan demikian atau bahwasanya si fulan mengatakan demikian, sudah jelas, wadah. Karena memang itu perkataan dari si fulan syekhnya atau si Alan syekhnya, afwan. Itu perkataan dari si Alan syekhnya. Ini namanya tadlis al-isnad. Kemudian ayuhat talabah, disebutkan lebih tadqiq, lebih teliti, lebih rinci lagi dari apa yang disebutkan oleh al-imam Abu Ahmad Ibnu Amr, al-imam Abu Ahmad Ibnu Amr al-Bazzar alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan ayyarwi yarrawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi ay yadhkura annahu sami'ahu minhu. Ini ta'rif yang disampaikan oleh al-imam Ibnu al-Bazzar, al-imam al-Bazzar, afwan, al-imam al-Bazzar alaihi rahmatullah. Begitu pula ucapan yang semakna dengan ini disampaikan oleh al-imam Abu'l Hasan Ibn al-Qattan alaihi rahmatullah. Ternukil dari syarah Alfiyah al-Iraqi, syarah Alfiyah al-Iraqi jilid yang pertama halaman ke-180. Maka dua imam tersebut, Al-Imamul Bazzar wal Imam Ibnul Qattan, menyampaikan definisi yang lebih rinci dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwasanya makna tadlisul isnad adalah ayyarwi yarrawiyu amman qad sami'a minhu. Jadi bukan hanya laqiyah seperti yang disampaikan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, sami'a, dia sudah menjadi muridnya, bahkan dia sudah bermulazamah sekian majlis, sekian tahun. Bukan hanya mujarrad al-liqa, bukan hanya sekedar pernah bertemu, salam, sapa, dan yang lainnya, tidak. Duduk di majelis, muridnya memang. Aman qad sami'a minhu, akan tetapi pada riwayat tersebut, ma lam yasma' minhu. Ini iskalnya. Subhanallah, kebetulan, di hadis yang disampaikan oleh syekhnya tersebut, yang sudah dia lama mulazamah kepadanya, ketika itu dia uzur. Ketika itu dia tidak hadir. Padahal hadisnya ini penting. Jadi sayang sebenarnya kalau dia tinggalkan. Malam yasma, tapi dia tetap meriwayatkan karena dia adalah murid dari syekh tersebut. Min ghairi ayyadhkur annahu sami'ahu minhu. Ini yang kita katakan tadi lebih rinci. Jadi meriwayatkannya tanpa menyebutkan annahu sami'ahu minhu, bahwa dia mendengar langsung dari syekhnya. Ini yang tidak ada dari al-mudallisun. Mereka tidak menyampaikan secara sharih, mereka tidak menyampaikan secara wadih bahwa mereka mendengarkan dari temannya. Akan tetapi dibuatlah sebuah kekeliruan, bisa dianggap seperti itu atau diibaratkan seperti itu, agar orang-orang keliru mengira dia mengambil riwayat langsung dari syekhnya. Ini terkait dengan tadlis al-isnad. Ya, dengan cara seperti tadi. Jadi dia enggak akan menyebutkan sami'tu. Dia enggak akan pula menyebutkan haddatsani, atau dia enggak akan menyebutkan sami'na haddatsana, atau yang semacam dengan itu, karena kalau menyebutkan seperti itu ada unsur kadzibnya seperti yang sudah kita sebutkan. Maka kalau kita pelajari apa yang menjadi ta'rif dari tadlis al-isnad ini, maka sedikit banyak kita akan mendapati bahwasanya sedikit perbedaan antara tadlisul isnad dengan mursalul khafi. Mursalul khafi ini kan kurang lebih seperti ini. Walaupun belum kita bahas secara terperinci mursalul khafi, tapi gambarannya biiznillah sudah antum ketahui. Apa gambaran mursalul khafi? Ketika seorang tabi'in menukilkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tahu seorang tabi'i tidak pernah bertemu Nabi alaihi salatu wasallam, otomatis mereka akan meriwayatkan dari ashabu Rasulillah radhiyallahu taala anhum ardhahum, bukan menukilkan atau mendengarkan secara langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa perbedaannya? Apa al-farqu baina tadlis wa bainal irsalil khafi? Ini yang kita bahas. Al-farqu baina tadlis wa bainal irsal al-khafi. Disebutkan oleh al-Imam Abdul Hasan Ibnu Al-Qattan alaihi rahmatullah, wal farqu bainahu wa bainal irsali, wal farqu bainahu wa bainal irsali huwa annal irsala riwayatuhu amman lam yasma' minhu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Al-farqu wal-farqu bainahu wa bainal irsal huwa annal irsala riwayatuhu amman lam yasma' minhu. Perbedaan antara tadlis dengan irsal adalah kalau irsal, mursal, itu riwayatnya amman lam yasma' minhu. Riwayatnya diambil dari seorang yang belum sama sekali dia pernah mendengar. Mengambil hadis, mengambil riwayat. Ya seperti tadi tabi'in, Sa'id ibn Jubair misalkan, atau Atha bin Abi Rabah, menukilkan, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sama-sama ada yang disakotkan. Kalau misalkan Sa'id, ataukah Atha, atau tabi'in yang lainnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang disakotkan mungkin Abu Hurairah, mungkin Anas bin Malik, mungkin ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ini tidak disebut sebagai tadlis. Kenapa? Karena tadlis syarat mutlaknya adalah ketika rawi tersebut pernah mendengar dari siapa yang dia riwayatkan. Ini syaratnya tadlis. Tapi kalau tabi'in tidak pernah mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini masuk kepada pembahasan mursal. Masuk pada pembahasan al-irsal. Baik. Semoga bisa difahami. Itu perbedaan antara at-tadlis dengan al-irsal. Sekarang sebelum kita masuk kepada tadlis asy-syuyukh, maka kita akan memberikan sebuah contoh, misal. Misal terkait dengan tadlisul isnad adalah ma akhrajahu al-hakimu. Tafadhal untuk ditulis. Ma akhrajahu al-hakimu bisanadihi ila Aliyyin ibni Khashram. Ma akhrajahu al-hakimu, al-imam Abu Abdullah sahibul mustadrak. Ma akhrajahu al-hakimu bisanadihi ila Aliyyin ibni Khashram. Qala lana ibnu Uyainata. Qala lana ibnu Uyainata. Sufyan, ma'ruf. Ani Zuhri. Qala lana ibnu Uyainata. Ani Zuhri. Faqila lahu. Sami'tahu minaz Zuhri. Faqila lahu. Sami'tahu minaz Zuhri. Faqala la. Wala mimman sami'ahu minaz Zuhri. Wala mimman sami'ahu minaz Zuhri. Haddathani Abdul Razzaq an Ma'mar aniz Zuhri. Ini contoh dari tadlis al-isnad. Intaha kalamuhu rahimahullah. Baik, ma akhrajahu al-Hakimu bi sanadihi ila Ali ibn Khashram. Qala lana Ibnu Uyainah aniz Zuhri. Jadi al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah alaihi rahmatullah menukilkan langsung dari Az-Zuhri. Ibnu Uyainah aniz Zuhri. Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan dari Az-Zuhri. Hadis ini datang dari jalur periwayatan Az-Zuhri. Maka ada yang bertanya kepada al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah alaihi rahmatullah, "Sami'tahu min Az-Zuhri?" Wahai Imam Sufyan, apakah Anda mendengarkan dari al-Imam Az-Zuhri? Maka Imam Sufyan Ibnu Uyainah alaihi rahmatullah mengatakan, "La. Aku tidak langsung mendengarkan dari Az-Zuhri." Padahal di dalam riwayat al-Imam Al-Hakim aniz Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri. Tapi ternyata apa? Ternyata al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah tidak mendengarkan langsung dari Az-Zuhri. La. Bahkan lebih dari itu, wala mimman sami'ahu minaz Zuhri. Aku pun tidak mengambil riwayat ini dari yang mendengarkan dari Zuhri. Jadi bukan hanya satu orang yang disakot. Bukan hanya satu orang yang digugurkan oleh al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah alaihi rahmatullah. Yang dihapus dua orang. Haddathani, beliau mengatakan hakikat sanad tersebut. Haddathani Abdul Razzaq an Ma'mar aniz Zuhri. Jadi ada dua nama yang disakot oleh al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Yang pertama adalah Abdul Razzaq dan yang kedua adalah Ma'mar Ibn Rashid. Ikhwati fillahi rahimakumullah, ayuhat talabah. Dari sini antum biiznillah lebih tergambar bagaimana al-Imam Sufyan Ibn Uyainah asqata Ibn Uyainah. Al-Imam Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah asqata itsnaini bainahu wa bainaz Zuhri. Asqata Ibnu Uyainah itsnaini wa huma Abdul Razzaq wa Ma'mar. Padahal Abdul Razzaq wa Ma'mar berada pada posisi bainahu wa bainaz Zuhri. posisi antara beliau dengan Zuhri. Ini namanya tadlis al-isnad. Dan setelah kita pelajari, bisa antum cari di takrib atau kutubut tarajim yang lainnya, bahwasanya di antara murid, deretan murid al-imam Zuhri alaihi rahmatullah adalah al-imam Sufyan ibn Uyainah. Deretan murid mulazim lil-imam Zuhri alaihi rahmatullah adalah Sufyan ibn Uyainah. Akan tetapi pada riwayat ini yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh al-imam al-hakim alaihi rahmatullah Abu Abdullah sahibul mustadrak, beliau tidak langsung mengambil dari Az-Zuhri, tapi melalui perantara Abdul Razak. Lebih dari itu, Abdul Razak pun tidak langsung dari Az-Zuhri, tapi Abdul Razak pun mengambil dari Ma'mar. Sehingga ketika dilihat oleh para muhadithun bahwasannya Ibnu Uyainah mengatakan Ani Zuhri, sudah percaya, oh ini muridnya kok. Ibnu Uyainah ini muridnya Zuhri, oh, berarti ini muttasil. Ternyata ada tadlis di situ. Ada unsur inqita'nya. Dua orang yang dihapuskan, ternyata sanad ini adalah sanad yang terputus, munqati'us sanadi, nanti dikenal dengan tadlis Sufyan, tadlis Ibnu Uyainah dan yang lainnya, insyaallah akan datang pembahasannya. Taib, itu terkait dengan tadlis al-isnad. Kita bahas sekarang tadlis syuyukh. Wa tadlis syuyukhi ayyusammi ar-rawi syaikhahu aw yasifuhu bighairi mashtahara bihi fayuhimu annahu ghairahu fayuhimu annahu ghairuhu. Tadlis syuyukh ayyusammi ar-rawi syaikhahu, ketika seorang rawi memberikan nama kepada syekhnya. Aw yasifuhu bighairi mashtuhira bihi, atau memberikan sebuah sifat untuk syekhnya selain sesuatu yang masyhur, selain sesuatu yang dikenal tentang keadaan syekh tersebut, tentang sifat syekh tersebut. Fayuhimu annahu ghairuhu. Maka ketika disebutkan nama lain, disebutkan sifat lain, orang akhirnya salah mengira. Dikira bahwa syekhnya berbeda dengan seorang yang dia sebut sebagai si fulan. Padahal syekhnya ini ya si fulan. Jadi perbedaan ibarah. Mungkin suatu saat seorang mudallis memiliki syekh yang bernama Abdullah ibni Amr misalkan. Abdullah ibni Amr ibn Mahmud. Maka syekhnya ini ketika meriwayatkan sebuah hadis kepada muridnya, muridnya mengatakan haddatsani ibni Mahmud atau haddatsani ibnu Mahmud, telah memberikan hadis ini kepadaku ibn Mahmud. Orang enggak tahu, orang taunya Abdullah ibni Amr. Kakeknya Amr ibn Mahmud enggak terlalu masyhur, enggak terlalu ma'ruf. Atau mungkin Abdullah ibni Amr ibn Mahmud ini memiliki sebuah sifat yang tidak masyhur, yang sifat itu hanya diketahui oleh beberapa orang muridnya. Kemudian dalam riwayat tersebut disebutkanlah bahwasanya yang memberikan hadis ini kepadaku adalah si fulan yang memiliki sifat kada kada wa kada. Padahal maksudnya gurunya sendiri Abdullah ibn Amr ibn Mahmud. Akan disebutkan contohnya oleh beliau insyaallah ta'ala. Dilanjutkan oleh beliau, imma likaunihi asghara minhu fala yuhibbu an yadhhara riwayatuhu amman dunahu. Ini sebab yang pertama, kenapa kok bisa nama syekhnya ini seakan-akan disembunyikan oleh mudallis yang mentadlis dengan tadlis asyuyukh. Sebab yang pertama, bisa jadi syekhnya itu asghar minhu, usianya lebih muda. Fala yuhib, maka dia enggak suka ayat haru riwayatuhu amman dunahu. Seakan-akan dia meriwayatkan dari orang yang ilmunya di bawah darinya. Daripada nanti diremehkan oleh orang lain, daripada nanti mungkin diperbincangkan oleh muhadithun. Oh ini riwayatnya mengambil dari orang yang di bawahnya, kedudukannya, usianya, dan yang seterusnya. Akhirnya dia jadikan nama syekhnya tersebut sebagai nama yang lain yang bisa tidak dikenal oleh muhadithun yang lainnya, oleh rijalul isnad yang lainnya. Itu sebab yang pertama adalah malu. Kemudian yang kedua, wa imma liyadhunnan nasa kathrata syuyukhihi. Atau mungkin tujuan yang kedua, agar manusia itu mengira, orang-orang yang berada di sekitarnya mengira, oh ini syekhnya banyak, perawi ini syekhnya banyak, bukan hanya satu, dua, atau tiga, banyak. Jadi kadang-kadang dia meriwayatkan Ibn Amr, kadang-kadang Ibn Mahmud, oh ini tiga sudah syekhnya, padahal satu orang, Abdullah, Ibn Amr, Ibn Mahmud. Terkadang dia mengatakan Abdullah, terkadang dia mengatakan Ibn Amr, terkadang dia mengatakan Ibn Mahmud, sudah tiga syekhnya, baru satu nama. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, wa imma li ghairihi ma minal maqasid. Atau mungkin sebab yang ketiga, selain dari apa yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah dari tujuan-tujuan tertentu. Maka ini yang disebut dengan tadlis asyuyukh. Sekarang kita membahas terkait dengan tadlis asyuyukh, yang mana tadlis asyuyukh ini dikenal oleh sebahagian muhaddithun dengan nama tadlisut taswiyah. Dengan nama tadlis at-taswiyah. Nanti bahkan sebahagian al-muhaddithun ada yang membedakan bahwasanya tadlisut taswiyah ini bukan tadlisus syuyukh. Dan ini adalah pendapat yang lebih rajih. Karena memang tadlis itu kan bermacam-macam. Kesimpulannya tadi dua yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Yang pertama tadlisul isnad, yang kedua tadlis asyuyukh. Tadlisul isnad ini hakikatnya memiliki dua cabang. Tadlisul isnad seperti yang sudah kita contohkan, dan yang kedua dari tadlisul isnad masih adalah tadlisul taswiyah. Sementara tadlisul syuyukh berbeda lagi. Maka sebahagian muhadditsun akan antum dapati membagi tadlis menjadi tiga. Ada tadlisul isnad, ada tadlisul taswiyah, ada tadlisul syuyukh. Ada yang membagi menjadi dua seperti Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, maka tadlisul taswiyah beliau masukkan kepada tadlis al-isnad. Tapi ada juga yang memiliki satu waham, satu al-khata, satu kesalahan ketika tadlisul syuyukh disejajarkan dengan tadlis at-taswiyah, padahal al-farq al-kabir, perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah, setelah kita menyebutkan ta'rif atau definisi dari Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ana ingin menukilkan ta'rif dari Al-Imam Ibnu Shalah alaihi rahmatullah di dalam Ulumul Hadis. Di dalam Ulumul Hadis halaman ke-66. Ma'na dari tadlis syuyukh huwa ayyarwiya ar-rawiyu an syaikhin hadithan sami'ahu minhu. An syaikhin hadithan sami'ahu minhu. Fayusammiyahu au yakniyahu au yansibahu au yasifahu bima la yu'rafu bihi kai la yu'raf. Ini ta'rif dari Al-Imam Ibn Shalah alaihi rahmatullah, imam min a'immatil muhadithin ma'ruf. Bahkan a'immal muhadithun setelah beliau banyak mengambil karya beliau sebagai marja', rujukan utama. Ana ulangi ta'rifnya. Ayyarwiya ar-rawiyu an syaikhin hadithan sami'ahu minhu fayusammiyahu au yakniyahu. Yakniyahu ay yukanna, diberikan kunyah yang lain, mungkin ma'rufnya dengan Abu Abdullah, dan ternyata syekhnya memiliki anak dengan nama Ahmad selain Abdullah, maka disampaikan an Abi Ahmad atau sami'tu Aba Ahmad. Atau mungkin anaknya lain lagi yang bernama Abdul Ghafur misalkan, disebutkan sami'tu Aba Abdul Ghafur. Dikira tiga syekhnya, ada Abu Ahmad, ada Abu Abdul Ghafur, ada Abu Abdullah, ternyata satu. Jadi huwa ayyaru yarawi an syaikhin hadithan sami'ahu minhu fayusammiyahu au yakniyahu au yansibahu, atau mungkin dinisbahkan. Dia ma'rufnya Al-Makki tapi diberi nama dengan At-Ta'ifi atau yang lainnya. Memang asalnya dari Ta'if. Au yansibahu au yasifahu, diberikan sebuah sifat. Bima la yu'rafu bihi, disebutkan sebuah sifat yang tidak dikenal. Bima la yu'rafu bihi kai la yu'raf. Memang tujuannya kai la yu'raf, tujuannya agar tidak dikenal. Apa tujuannya agar tidak dikenal? Seperti disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Yang pertama mungkin karena malu, yang kedua agar dianggap syekhnya banyak, dan yang ketiga mungkin memiliki tujuan lain selain dua hal tersebut. Bi'idznillahi ta'ala kita bahas ta'rif dari Al-Imam Ibnu Shalah pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.